kembali di kota ini. 5 tahun sudah ku dirantau. Saat kapal berlabuh merapat di dermaga, adakah kau di sana menantikanku? Ingin ku tumpahkan rasa rindu ini setelah sekian lama berpisah. Namun yang ku temui, kau tak lagi sendiri. Seorang anak kecil di pangkuanmu memanggilmu mama. Kecewa hatiku kecewa setelah ku tahu semua ini kau bukan lagi milikku. Kecewa hatiku kecewa ternyata engkau tak setia. Kau ingkari janji, kau nodai cinta. 5 tahun ku menanti dirimu tiada kembali. Bahkan surat sepucuk pun tak pernah engkau kirimkan. Bersalahkah diri ini yang tiada mampu menolak dia yang jadi pilihan. Setelah sekian lama berpisah, namun yang ku temui, kau tak lagi sendiri. Seorang anak kecil di pangkuanmu memanggilmu mama. Kecewa hatiku kecewa setelah ku tahu semua kau bukan lagi milikku. Kecewa hatiku kecewa ternyata engkau tak setia. Kau ingkari janji, kau nodai cinta. 5 tahun ku menanti dirimu tiada kembali. Bahkan surat sepucuk pun tak pernah engkau kirimkan. Bersalahkah diri ini tiada mampu menolak dia yang jadi pilihan orang tuaku. Kecewa hatiku kecewa setelah ku tahu semua ini kau bukan lagi milikku. Kecewa hatiku kecewa ternyata engkau tak setia. Kau ingkari janji kau.